Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik besar. Menyembelih termasuk ibadah yang agung di dalam agama Islam. Di dalamnya ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di antara wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengorbankan sebagian harta kita untuknya, seperti ibadah kurban di hari raya Idul Adha, akikah, dan hadiyu bagi sebagian jamaah haji. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita menyerahkan ibadah mulia ini hanya untuknya semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Barang siapa yang menyerahkan ibadah menyembelih ini untuk selain Allah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah, baik kepada nabi, wali, jin atau selainnya, maka dia telah terjatuh di dalam syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan amalan dan terkena ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya. Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kita sebagai seorang Muslim berkorban dan menyembelih untuk selain Allah sedikitpun, meskipun dengan seekor lalat, dengan harapan mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Sebagai seorang Muslim, kita harus yakin bahwa manfaat dan mudarat di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, dan hanya kepada-Nya lah seorang Muslim bertawakal. Itulah yang bisa saya sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.